Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pembacaan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah dengan syarahnya dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala. Nah, pada pertemuan yang lalu beliau menyebutkan terkait tentang hukum seorang yang mengingkari ya kewajiban dari rukun Islam yang lima, atau seorang yang mengakui secara batin namun menentang secara zahir. Maka dari apa yang beliau sebutkan bahwasanya orang tersebut sama hukumnya kafir, yakni keluar dari agama Islam. Yang tentunya yang jelas, seorang yang menentang secara zahir dan batinnya mengingkari wajibnya dari rukun Islam, maka dia adalah seorang yang kafir, tidak mengimani apa yang Allah wajibkan. Kemudian macam yang kedua, orang yang mengingkari namun secara zahir, sehingga disebutkan istakbara, yakni dia membangkang, ya menyombongkan diri, padahal pada hatinya dia masih meyakini, menetapkan naam kewajiban-kewajiban tersebut. Maka tentunya dari apa yang beliau sebutkan, kondisi dan keadaannya seperti iblis. Iya, kenapa? Karena iblis tentunya mengakui ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, usjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Ya, iblis tahu tentunya Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala na'am Tuhannya, namun dia tidak mau tunduk kepada perintah ini. Kenapa? Aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri, sehingga dia pun termasuk orang-orang wakana minal kafirin, dan dia termasuk dari orang-orang yang kafir. Maka seorang yang dia mengakui dengan hatinya namun mengingkari secara zahirnya, dan ini kebanyakan yang beliau sebutkan, contohkan apa? Fir'aun. Ya, Fir'aun secara zahir mengakui, Fir'aun secara batin mengakui tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, namun secara zahir dia bagaimana menampakkan kepada kaumnya bahwasanya dia adalah Tuhan. Dia adalah sesembahan mereka. Ya, dan ini dibuktikan ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka baru beriman, di antara Fir'aun ketika mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya, ini yang disebutkan dalam penjelasan yang disebutkan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ini mereka mengingkarinya. Ini apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan hati mereka meyakininya, meyakini kebenaran tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkarinya karena apa? Zulman wa uluwa, suatu kezaliman dan ulu, yakni istikbar, merasa tinggi dari Nabi Musa. Maka di sini orang yang mengakui secara batin namun menentang secara zahir karena sombong, karena angkuh, tentunya dia tidak melakukan dan tidak mengerjakan rukun Islam tersebut, sama hukumnya dengan orang-orang yang mengingkari secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab, yang kemarin kita baca di situ. Kemudian hukum yang berikutnya dalam pelajaran yang akan kita baca di sini adalah qala Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, ma hukmu man aqarra bi qawaidil Islam al-khams thumma tarakaha li naw'i takasulin aw ta'wil. Yani apa hukum orang yang dia meyakini, menetapkan dengan kalbunya kewajiban rukun Islam yang lima. Ya, dia yakini dengan kalbunya, dengan hatinya, ya, wajibnya rukun Islam tersebut. Namun dia meninggalkannya karena semacam malas. Ya, malas melakukannya, malas mengerjakannya, atau ya meremehkannya, menganggap enteng perkara dari rukun Islam tersebut, au ta'wil, atau dia meninggalkannya karena mencari alasan atau dengan sebab alasan. Iya, ta'wil nanti disebutkan misalnya dalam contohnya masalah zakat nanti. Nah, sehingga ini beda dengan yang sebelumnya. Kalau dia sekarang ini mengakui, iya, dengan kalbunya, dengan zahirnya tentang kewajiban rukun Islam tersebut, namun apa? Dia tidak mengerjakannya, dia meninggalkannya karena malas. Iya. Atau karena ta'wil yang ada pada dia, apa hukumnya? Maka dijelaskan oleh Syekh Hafidz rahimahullah, kata beliau, al-jawab, di sini ada rincian yang beliau sebutkan, amma shalah faman akharaha an waqtiha bihadhihi sifah fa innahu yustatab fa in taba wa illa qutila haddan liqaulihi ta'ala fa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakah fa khallu sabilahum wa hadits umirtu an uqatila an-nas al hadits wa ghairuh. Iya, beliau merinci tentang rukun Islam yang lima ini. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah tentang masalah sholat. Yaitu hukum orang yang meninggalkan sholat. Namun karena apa? Karena malas. Ya, karena meremehkan. Ya, bukan karena apa? Mengingkari wajibnya. Kalau mengingkari kewajibannya sudah jelas. Kalau dia mengingkari kewajibannya, kufur. Ya, namun ini dia mengakui kewajibannya, namun dia tinggalkan sholat ini. Maka di sini beliau sebutkan orang mengakhirkan sholat dari waktunya. Artinya apa? Sama sekali tidak mengerjakannya. Qala bihadhihi sifah fa innahu yustatab. Yani dia diminta untuk bertaubat. Ya, diminta untuk bertaubat dari perbuatannya tersebut, yani meninggalkan salat. Qala fa in taba wa illa qutila haddan. Kalau dia mau bertaubat, tentu di antara bentuk taubatnya apa? Ketika diperintahkan untuk salat, dia mau salat. Iya, dia ketika dikatakan bertaubat kepada Allah, iya, salat, dia salat, maka ini yang diinginkan. Qala wa illa, kalau dia tidak mau bertaubat dari perbuatannya tersebut, kutila haddan, ini dia dibunuh dengan menegakkan hukum had kepada dia sebagai bentuk penegakan hukum had kepadanya. Dan ini nanti kalau kita baca dalam penjelasan Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, Syekh Hafidz Al-Hakam ini berpendapat seorang yang meninggalkan sholat ini tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Ya, tidak kufur. Kapan? Ketika meninggalkannya karena malas. Nah, dan di sana nanti ada beberapa pendapat yang menyebutkan tentang hukum orang ini. Di antara yang beliau sebutkan di sini adalah orang tersebut tetap muslim. Iya, tetap muslim, namun diberikan hukuman had dengan dibunuh karena dia meninggalkan sholat. Artinya tidak kufur. Lalu beliau mengatakan di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat, mereka menegakkan salat, mereka membayar zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Dan juga hadis, umirtu an uqatila an-nas, aku diperintahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia dengan apa? Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sebutkan rukun Islam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat, kata beliau, dihukum sebagai hukuman had dengan dibunuh. Qala, kata beliau, wa amma zakah. Adapun zakat, nah ini rinciannya, seorang yang meninggalkan zakat. Fa in kana mani'uha mimman la syaukatalah. Atau sebelumnya sebagian para ulama menyebutkan tentang kondisinya. Ini kondisi orang yang tidak mau membayar zakat ini. Iya, kondisi pertama adalah dia tidak mau membayar zakat karena mengingkari wajibnya zakat. Iya, tidak mau beriman dengan kewajiban zakat, sehingga dia pun tidak mau membayar zakat. Maka ini jelas kata para ulama hukumnya kafir. Seperti yang disebutkan di awal, hukum orang yang menentang salah satu dari rukun Islam, mengingkari salah satu dari rukun Islam. Sehingga yang mengingkari wajibnya zakat, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Kemudian yang kedua adalah dia tidak mau membayar zakat dikarenakan bakhil. Iya, tidak mau membayar zakat bukan karena tidak meyakini wajibnya. Dia meyakini wajibnya zakat. Ya, namun dia tidak mau menunaikannya, tidak mau membayarnya karena dia seorang yang bakhil, yang pelit. Naam. Maka di sini sebagian para ulama menyatakan tidak kufur. Iya, tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Disarankan dalil yang disebutkan terkait dengan apa? Ancaman yang disebutkan dalam hadis seorang yang tidak mau membayarkan zakat hartanya. Orang yang memiliki kambing, iya, tidak mau membayarkan zakat kambingnya, nanti disiksa dengan kambingnya di hari kiamat. Orang yang memiliki sapi tidak mau membayarkan zakat sapinya, disiksa di hari kiamat dengan sapinya, dan seterusnya. Sampai kepada perkataan Nabi SAW, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Fayara sabilah imma ilal jannah wa imma ilal nar. Setelah disiksa tersebut, kata Nabi SAW, dilihat jalannya dia. Bisa ke surga atau ke neraka. Sehingga dari sini kata para ulama, seorang yang menentang atau tidak mau membayar zakat karena sebab bakhil, itu tidak terjatuh ke dalam kekufuran. Karena masih dikatakan, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Namun di sini beliau menyebutkan fa in kana mani'uha mimman la syaukatalah. Jadi kalau orang-orang yang menolak untuk membayar zakat tersebut adalah orang yang tidak memiliki kekuatan. Ini misalnya satu orang saja, dia tidak mau ketika ditagih, ya, diminta untuk mengeluarkan zakat hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Qala akhadhal imamu minhu qahran. Yani imam, penguasa, boleh mengambil dari dia harta zakatnya dengan secara paksa. Ya, secara paksa. Karena ini satu orang. Tidak memiliki kekuatan. Maka bagi seorang pemimpin untuk mengambil secara paksa harta zakatnya. Bahkan tambah lagi, وَنَكَّلَهُ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ. Ini diberikan hukuman dengan mengambil sedikit dari hartanya. Ini dari zakat diambil sebagai bentuk hukuman, diambil juga dari sebagian harta dia. Sebagai bentuk hukuman karena dia tidak mau membayarkan zakatnya. Tidak mau menunaikan zakatnya. Kalau kata beliau, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waman mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi ma'aha al-hadis. Ini hadis yang menunjukkan sebagian para ulama berpendapat, seorang yang tidak mau membayar zakat, yakni kalau dia seorang yang tidak memiliki kekuatan, maka diambil secara paksa, tambah mengambil sebagian hartanya sebagai bentuk hukuman bagi dia, pelajaran bagi dia, supaya dia nantinya tidak bakhil lagi terhadap zakatnya. Qala, kemudian kata beliau, wa in kaanu jama'atan wa lahum syaukah. Dan kedua, kalau mereka adalah sekelompok orang dan memiliki kekuatan, iya, bisa na'am menentang karena mereka berkelompok, maka di sini kata beliau, wajaba 'alal imam qitaluhum. Maka wajib terhadap penguasa untuk memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat ini. Karena zakat termasuk apa? Rukun Islam. Iya, termasuk hak harta kaum muslimin. Maka ketika tidak mau membayarnya, kalau mereka ini jamaah, walahum syaukah, memiliki kekuatan, maka wajib atas seorang penguasa untuk memerangi mereka. Sampai kapan? Hatta yu'adduha, sampai mereka mau membayarnya. Sampai mereka mau menunaikan zakat mereka. Qala lil ayati wal ahadith as-sabiqah wa ghairiha. Berdasarkan ayat-ayat yang tadi disebutkan, fa'ing tabu wa aqamus sholah wa atawuz zakah. Disebutkan tiga ini. Tabu, bertaubat, menegakkan sholat, membayar zakat. Qala wal ahadith as-sabiqah, dan juga hadis-hadis yang lain wa ghairiha. Wa fa'alahu Abu Bakar wa sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini juga yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an setelah Nabi SAW wafat. Iya, bagaimana disebutkan tentang bagai atau kebanyakan orang-orang Badui, mereka murtad setelah wafatnya Nabi SAW. Mereka tidak mau membayar zakatnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunaha ila Rasulillah SAW." Laqataltuhum 'ala man'i. Yani kalau seandainya mereka iya mencegah aku dan tidak memberikan kepadaku iqalan. Iqalan itu tali. Iya, tali unta atau tali sapi yang mereka berikan kepada Nabi SAW dan mereka tidak mau memberikan kepadaku, laqataltuhum 'ala man'i. Aku akan memerangi mereka karena sebab tersebut. Artinya di sini Abu Bakar radhiyallahu an pendapatnya ini, kalau mereka adalah sekelompok orang memiliki kekuatan ketika tidak mau membayarkan zakat yang merupakan hak harta mereka, maka mereka diperangi. Ya, mereka diperangi. Di sini yang beliau sebutkan terkait dengan zakat. Dan beliau tidak membahas apakah terjatuh kepada kekufuran atau tidak. Makanya sebagian para ulama menyatakan tadi, kalau dia menolak membayar zakatnya karena dia mengingkari kewajibannya, terjatuh ke dalam kekufuran. Kalau dia menolak membayar zakat karena dia bakhil, maka apa? Dia terjatuh ke dalam dosa besar. Terjatuh ke dalam dosa besar dan tidak kufur. Qala, kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma shaumu, ya adapun seorang yang meninggalkan puasa yang termasuk dari rukun Islam, puasa bulan Ramadan, falam yarid fihi syai'un, maka tidak datang ini hukum tentang orang yang meninggalkan puasa tersebut. Namun tentunya di sana ada apa? Ancaman yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang sengaja-sengaja berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Namun bersamaan dengan itu kata beliau, walakin yu'addibuhul imam au naibuhu bima yakunu zajran lahu wa li amsalih. Namun seorang penguasa berhak memberikan pelajaran kepadanya, atau penguasa dan juga penggantinya, wakilnya, memberikan pelajaran kepada orang yang tidak puasa tersebut sebagai atau memberikan efek jera kepada mereka dan juga orang-orang yang semisal dengan mereka. Nah, sehingga di sini tidak disebutkan apakah orang yang meninggalkan puasa secara sengaja kufur atau tidak, maka di sana tidak ada datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada adalah ancaman. Ya, ancaman orang-orang yang sengaja-sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadan. Atau bahkan disebutkan dalam hadisnya, orang yang berbuka puasa sebelum halal baginya untuk berbuka. Ya, makanya para ulama menyebutkan tentang keadaan hadis ini, ini adalah orang yang dia berpuasa, namun dia berbuka sebelum halal baginya untuk berbuka. Siksaannya sangat mengerikan. Ya, bagaimana digantung, kemudian mulutnya dirobek, dan yang semisal disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kata para ulama orang yang sama sekali tidak berpuasa? Ya, sama sekali dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Qala, kata beliau, wa ammal hajj. Ya, adapun haji kata beliau, fa kullu umril abdi waqtun lahu la yafutu illa bil maut. Ya, adapun haji, maka kata beliau semua umur seorang hamba adalah waktu untuknya, untuk haji. Ya, diberikan kelapangan kalau haji. Qala la yafutu illa bil maut. Ya, tidaklah terluput dan tidaklah habis waktu tersebut kecuali dengan kematian. Artinya selama masih hidup, maka dia masih diwajibkan untuk berhaji. Ya, dan disyaratkan kalau haji apa? Dengan al-istita'ah, memiliki kemampuan dari sisi bekal dan juga kendaraan. Qala wal wajibu fihi al-mubadarah, dan yang wajib pada haji adalah bersegera. Maksudnya ketika seorang sudah memiliki kemampuan yang disebutkan dalam hadis al-istita'ah, yakni az-zad war-rahilah, yakni sudah memiliki bekal, memiliki kendaraan, maka dia wajib untuk bersegera berangkat haji, tidak menunda-nunda. Ya, tidak menunda-nunda untuk haji nanti. Qala wa qad ja'al wa'idul ukhrawi. Wa qad ja'al wa'id al-ukhrawi fit tahawun fihi wa lam tarid fihi 'uqubatun khassah fid dunya. Naam, telah datang kata beliau ancaman di akhirat ketika seorang dia meremehkan ibadah haji. Artinya sudah memiliki kelapangan, memiliki kemampuan, namun tidak berangkat haji, di sana ada ancaman di akhirat. Qala wa lam tarid fihi 'uqubatun khassah fid dunya. Namun tidak ada hukubah yang khusus ketika di dunia. Nah, ini terkait dengan rukun Islam yang beliau sebutkan. Ya, salat hukumnya apa? Kemudian yang meninggalkan puasa, yang meninggalkan membayar zakat, meninggalkan haji. Naam, maka di sini yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah adalah terkait dengan seorang yang meninggalkan salat. Ya, karena ini yang ada dalilnya secara khusus dan menunjukkan tentang tingginya kedudukan sholat dalam agama, merupakan tiang bagi agama kita. Maka di sini Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah menyebutkan, qala, kata beliau, al khilaf fi tarkis shalah khilafun kabirun baina ahli al-ilm. Fa madhhabu jama'atin min al-ulama anna man taraka as-salah 'amidan fa innahu yuqtalu kufran. Yani khilaf, yani perselisihan para ulama terkait seorang yang meninggalkan salat ini merupakan khilaf yang besar. Iya, sejak dulu para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan salat ini. Sehingga madhab jama'atin minal ulama, kata beliau, madhab sebagian para ulama, bahwasanya seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, fa'innahu yuqtalu kufran, maka dia dibunuh karena dia telah melakukan suatu kekufuran. Berarti di sini beda dengan pendapatnya Syekh Ahmad an Abah Syekh Hafid al-Hakami. Ya, kalau Syekh Hafid al-Hakami, beliau pendapatnya tidak kufur. Yuqtalu haddan, dibunuh namun apa? Sebagai bentuk hukum had. Kalau di sini dibunuh karena dia apa? Melakukan suatu kekufuran. Kapan? Ketika meninggalkan sholat dengan sengaja. Qala liqaunihi taraka shalah hatta kharaja waqtuha. Karena dia telah meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Dan tentunya di sini ada beberapa aqwal yang beliau sebutkan terkait dengan masalah ini yang kita ringkas insyaallah. Dalilnya di sini beliau sebutkan beberapa dalil. Di antara yang beliau sebutkan, pendapat yang menyatakan kufurnya seorang meninggalkan sholat, kata beliau, waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Yani perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang dia meninggalkan sholat, maka dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Menunjukkan tentang naam tingginya kedudukan sholat dan juga bahayanya ketika seorang meninggalkan sholat dengan sengaja. Di sana ada hadis yang menunjukkan tentang kufurnya seorang yang meninggalkan sholat. Dan beberapa hadis yang beliau sebutkan tentang ini. Sehingga di sini beliau mengatakan di akhir, فَمَذْهَبُ هَاُولَٰئِ وَمِنْهُمْ إِبْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللَّهِ. Maka madhabnya mereka, dan di antara Imam Ibn Al-Qayyim, yang beliau senantiasa menyebutkan permasalahan ini dalam kitab beliau, fi kitab as-shalah. Yani Ibn Al-Qayyim memiliki kitab namanya as-shalah. Beliau menyebutkan tentang madhab ini. Yani kufurnya seorang yang sengaja-sengaja meninggalkan sholat. Qala, kata beliau, di antaranya, wa minhum ulama hadz zaman. Dan juga di antaranya adalah ulama di zaman kita ini yang berpendapat dengan pendapat ini. Kata beliau, Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz, Syekh bin Baz, wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fa haula yarawna anna man taraka fardhon muta'ammidan faqad kafar. Ini mazhab mereka, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan satu kewajiban, yakni salat, iya, secara sengaja, maka telah terjatuh ke dalam kekufuran. Wa yajuzu qatluhu kufran in lam yatub. Ini boleh bagi penguasa untuk membunuhnya karena dia terjatuh ke dalam kekufuran murtad. Iya, murtad kalau dia tidak mau bertaubat. Ini mazhab yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa mazhabun akhar anna man taraka shalah takasulan mal iqrar bi wujudiha wa fardiyatiha fa innahu yustatab fa in taaba wa illa qutila haddan. Ini pendapat yang pertama tadi yang disebutkan Syekh Hafid Al-Hakami. Tidak kufur namun dia dibunuh sebagai penegakan hukum had terhadap dirinya. Kemudian wa madhhabu ats-tsalits, mazhab yang ketiga, kata beliau, mazhabnya Abu Hanifah, haitsu yaqul inna tarika shalah la yuqtal bal yusjan hatta ya'uda wa yusalli. Yani seorang yang meninggalkan salat itu tidak dibunuh, namun kata beliau dipenjara, hatta ya'uda, dipenjara sampai kapan? Sampai dia kembali mau salat. Ya, dipenjara. Selama dia tidak mau salat sudah dipenjara. Iya, kapan? Naam, keluar dari penjara kalau dia sudah mau salat. Naam, ini yang beliau sebutkan terkait dengan mazhab a'immah terkait hukum seorang yang meninggalkan salat. Ini secara sengaja. Meskipun dia mengakui kewajibannya, namun dia meninggalkannya karena macam malas atau yang semisalnya. Maka di sini, kalau di ta'liq disebutkan tentang ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau merinci terkait dengan yang disebutkan di atas. Kata beliau, ana baca ininya, wa in kana tarkuhu takasulan ma'atiqadihi wujubaha kama huwa halu katsirin minan nas faqad ikhtalafa al ulama fi. Yani kalau dia meninggalkan salat itu karena malas, Iya, atau meremehkan kewajiban sholat. Bersamaan itu masih dia meyakini wajibnya sholat. Dan ini kata beliau, kebanyakan keadaan manusia. Ini kebanyakan orang meninggalkan sholat itu masih dalam hatinya meyakini kewajibannya. Namun apa? Dia tidak mengerjakannya karena malas. Tidak mau sholat karena malas. Hukumnya kata beliau adalah khilaf diantara para ulama. Dan beliau sebutkan di sini beberapa madhab yang tadi disebutkan di atas. Yang ini ada yang menyatakan apa? Kufur. Ya, dia telah terjatuh ke dalam kekufuran. Maka tentunya seorang yang melakukan suatu kekufuran, berarti dia murtad dari agama Islam. Ada yang mengatakan dia tidak kufur, namun apa? Fasik. Ya, melakukan dosa besar. Al-Muhim di sana tentunya perbedaan pendapat para ulama ini menunjukkan tentang bahayanya ketika seorang dengan sengaja-sengaja meninggalkan sholat. Iya, tiba ada yang mengatakan kufur, ada yang menyatakan fasik, melakukan dosa besar, dan dia harus bertaubat. Kalau tidak bertaubat, maka para penguasa diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum had kepada dirinya. Maka ini terkait dengan al-khilaf fi tarkis shalah. Ini khilaf tentang hukum seorang yang meninggalkan sholat. Maka ini terkait dengan rukun Islam yang lima. Yani barang siapa yang dia mengingkarinya, mengingkari kewajibannya, tentunya dia terjatuh ke dalam kekufuran. Namun kalau dia meninggalkannya, masih meyakini kewajibannya, di sana ada khilaf dan ada beberapa gambaran yang disebutkan di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ini terakhir pembahasan tentang rukun Islam. Dan insyaAllah nanti kita pada pertemuan yang akan datang masuk pada pembahasan rukun iman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.